kota letik campereni. Najan letik tapi resik ngaliwat jarak pangeran. Kota Sumedang di papais kuci pelek tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngaganya cahina heran. Jajak gak sarang nyimojan indit mawar sariasi nyacapkan rasa katil cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat walang caang mabrahat cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letik campereni najan letik tapi resik ngaliwat cadas pangeran. Kota Sumedang di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyat cahina heran. Jajak gak sarang nyimojan ingit mawar dari hati nyacapkan rasa katina cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat. Oh,